Markus tipu pitu. Sangaminca amoi tai parise sambat piga pa siagai surat si baraka Yerusalem paruru kamatat Yesus. Icorangan piga pa si pasi ulu Yesus tenan sia mukom si malolit kabei timonan niat tai pasi bubui kabei boiki. Katai parise poi kiseda lewet sangamberi tai Yahudi tak mukokom sia ke tak rabui boiki kabera si pulelelek ratut siripot nganturat datai kebukat. Samba apa pak si baraka pasakiat tak rakokom ke tak rabui boiki. Maigi pelek bage suruket sini lokra katai kebukat, kele pasi bubui sere pulokat samba pario. Kalulut nekne nonorangan Yesus tai parise samba siagai surat. Tak koda ratutut si pasi uluinu ngantur rada tai kebukata. Tenale koda siamukom tai pasi bubui kabe. Kuanangan kamatada Yesus. Ai sesengan baik sini belakangin Nabi Yesaya pagalayat tubumui, kam si patataju. Kelek senurat nakenin nia, kangungundalek raumun aku bangsa nekne patuat dageti areukaku. Si boboi lek rapanindogi aku, surukat siri manua lek poe rangangan truake. Surukat teka manua nukadiwake kam, nganturat siri manua nutut kam. Kuanangan micak Yesus, dua gai kam masih putata surukat teka manua, bule nganturat muile nugelayake kam. Ai kuwa si Mose, suru ukuinu samba inam. Samba si pateleji ukui ele inania, kui tak tumate yake nia. Tapoi kam masih kuwa, kase si pasiku kuwa ka ukui ele inania, kei akenen ku kekau tenekne. Tapoi aku kawan nia bulua kenen kateka manua, oto anu kerangan kam sia masirom ukui ele inania. Kiseda tenu putata kam tiboyet teka manua, kalulut nutut nake kam arat mui. Maigi pelek bagai kelek nekne nugalai kam. Lepak sogainangan minca siri manua simigi Yesus, kuanangan kamatada. Arep kam sangam beri mui, lelek ngake kam. Tak situ bubuluk kabagat siri manua, si baraka udut ilololit nake nia, si bebela kabagat siri manua le ilololit nake nia. Kasih si barata linga, kau yarip make nia. Kele aika diwake siri manua simigi Yesus, samba itu guru kalalep, nonorangan nia si pasi ului nia, pagalayat katu kolobat pasikat nenda. Kuanangan kamatada Yesus, kam leu tak pe makolo kabagamui, tak pe nuagai kam, tak situ bubuluk kabagat siri manua, si bara ka udut ilololit nake nia, aipo tak kapatuan nia itu guguru, kabalugu nia le, lepa bela minca. Katiboyen nia nekne ipakoinong Yesus sangamberi komen momoitukom. Kuanangan minca Yesus, si bebela kabagat siri manua, ia te ilololit nake siri manua. Kabagat siri manua poi, ia te kabagat paatuat nia, ibabara paatuat cikatai, pu umun, pananangkou, pamamatei, pae elet, alaubaga, pu jojo, patajuat, pu botbonan, tutubaga, pasakat, ukat tubu, samba tayagai ngantru. Sangambiri nia katai nene, ia te sibara kabaga, ia te ilololit nake siri manua. Lepak tu Yesus sedda enia kalagai ratai tirus. Guru nia kasara lalep sambata yoba ragai nia siri manua kababara nia sedda tak poi tak amoi ai pakele nia. Marue le ayagai nia sara saina sibaratoga sinanalep pinasai leu sanitu. Oinangan leu murapo kamata nia. Sinanalep ne'ne iate tai Grika bangsa Siro Fenisia. Tidonangan ka Yesus bule iu siake sanitu katubut togania. Kuanangan kamata nia Yesus. Edangan nia ramaik tek tatoga boiki. Aipoi tak pasesese tualak kada tatoga itu ribayake kajokjo. Aleginangan nia sinanalep. Aisese ngante da Tuhan. Tapoi aileu ikokom jokjok sikudu kate meja. Siraganan kada tatoga. Kuanangan kamatania Yesus. Kalulu tiboyet nunekne, toiliakean ekeu, abelangan sanitu katubut togam. Toi linia kalalem nia, ai linangan ai memerep togania, abelangan sanitu katubun nia. Lepa kadiwa kenangan lagaira tai tirus Yesus, Sabau Sidon, enia kakoat Galilea, katalagat lagaira tai Dekapolis. Seda taroa kerangan kamatania si matakep tayagai manibo. Tidorangan bule irapeake kabe nia Yesus, katubut sirimanua nenda. Alak nangan nia Yesus, isarake nia, usuake nangan singongai nia katalingan si matakep, pului jinangan, rapenangan lila nia. Lepa telanangan manua Yesus, puhui-hui nangan, kuanangan kamatania. Efata. Tibonan nia, buka ake ekeu. Tubuh kanangan leuk piu nia, golok ai golok aparat lila nia, panibonangan si pule lelek. Nyageti paninenangan sia Yesus sangam berida, si kuduseda, bui raparem nia ka kasepa. Tapoi nyape ikera sia Yesus, nyape imakope raparem nia. Tenan lek kisei kabagada sirimanua, kuarangan, sangam beri nia le ai paeru. Si matakep ikau maarpiu, tayagai manibo ikau ragai manibo.